Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hana billahi rahiman rahimakumullah. Ada beberapa poin yang pernah kita baca atau saya baca dari kitab Warasatul Anbiya yang mungkin kita perlu baca malam ini. Yang pertama, ya khani billahi rahiman rahimakumullah, adalah ucapan penulis sebagai mukaddimah dari apa yang akan beliau sebutkan. Wa yajibu ala talibil ilmi al-hadaru min al-ma'asi wal-ibti'adu anil muharramat. Wajib atas seorang talibul ilmi menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dan perkara-perkara yang haram, karena ilmu ini adalah cahaya. La yajtami'u ma'al ma'siyah, tidak akan bisa berkumpul dengan perbuatan maksiat. Bal innaha tunazi'uhu al-baqa'a fil qalbi, bahkan akan terus berebut untuk tetap tinggal di kalbu seseorang. Antara cahaya ilmu dengan maksiat terus berebut untuk menempati hati seseorang. Kemudian beliau menulis atau menyebutkan beberapa ucapan Salafun Shalih di halaman 103 dan seterusnya. Yang pertama, kata beliau, qala Imam Malik rahimahullahu taala, innama yasluhu lihadal hifzi tarkul ma'asi. Kata beliau, sesungguhnya yang bagus atau bisa juga yuslih, memperbagus hafalan ini, tarkul ma'asi, yang akan memperbagus amal hafalan seseorang itu dengan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu bait syair yang masyhur, syakautu ila waki' suahifli, aku pernah mengeluh kepada waki' tentang jeleknya hafalanku. Farshadani ila tarkil ma'asi, dan beliau membimbingku untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa qala alam bi anna al-ilma fadlun, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah karunia. Dalam satu riwayat dari beliau, cahaya. Wa fadlullahi la yutahu 'asi, dan karunia dari Allah, dalam lafaz lain cahaya dari Allah, tidak akan diberikan kepada seorang yang berbuat maksiat. Yang tadi yang beliau tulis, beliau sebutkan adalah pesan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang perlu kita ingat. Kata beliau, kataba rajulun ila Ibnu Umar, pernah seorang menulis kepada Ibnu Umar, aniktub ilayya bil ilmi kullih, hendaknya engkau menuliskan kepadaku ilmu seluruhnya. Minta dituliskan semua perkara-perkara ilmu. Fakataba ilai, maka Ibn Umar pun menulis kepada dia di dalam pesannya, kata beliau, innal ilma kathir, sesungguhnya ilmu itu banyak, walakin namun ini istata'ta an talqallaha hafidha dhahri min dima'in nas, tetapi kalau kamu mampu untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan enteng tanggunganmu, punggungmu dari darah manusia, ini tidak mendzalimi mereka, tidak melanggar darah mereka, khamisa baqni min amwalihim, dan kosong perutmu dari harta-harta mereka, tidak memakan harta mereka dengan cara yang batil. Kafil lisan an aradihim, dan terjaga lisanmu dari kehormatan-kehormatan mereka. Laziman li amri jama'atihim, dan senantiasa terus menerus kamu bersama jamaah mereka. Faf'al, maka lakukanlah. Di antara perkara ilmu yang diajarkan beliau adalah ya tarkul maksiyah, tarku adzulm, meninggalkan perbuatan zalim yang terkait dengan darah, terkait dengan harta, dan terkait dengan lisan. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, inni la ahsibu ar-rajul yansal ilma, aku menganggap seorang itu lupa ilmu, kan ya'lamu, yang pernah dia tahu, lil khati'ati ya'maluha, dia itu lupa satu ilmu yang telah dia tahu karena kesalahan yang dia lakukan. Yang terakhir, kata beliau, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man ahabba an yaftahallahu lahu qalbah aw yunawwiruhu fa'alayhi bitarkil kalam fima la ya'ni wa tarkid dunub wajtina bil ma'asi. Kata beliau, barang siapa yang ingin Allah membukakan hatinya, Allah menerangi hatinya, maka hendaknya dia meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Wa tarkid dunub, kalau dia ingin Allah bukakan hatinya, Allah terangi hatinya, hendaknya dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Wa yakunu lahu bainahu wa fima bainahu wa bainallahi khabi'atun min amal, dan dia memiliki simpanan amal antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innahu idza fa'ala dhalik fataha Allahu 'alaihi min al-'ilmi ma yushghiluhu an ghairihi. Kalau dia lakukan demikian, kata beliau, ya dia tinggalkan ucapan-ucapan tidak bermanfaat, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa, dia jauhi perbuatan-perbuatan maksiat, dan dia memiliki amal saleh antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lakukan itu, fatahallahu alaihi min ilm, Allah akan bukakan bagi dia ilmu yang ilmu tersebut akan menyibukkan dia dari yang lainnya. Ini khana fil rahiman rahimakumullah. Miftah di antara mafatihul ilmi adalah tarkul maksiyah, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa. Dan yang terpentingnya adalah tarkul kalam fi ma la ya'ni, ia menjauhi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah. Apalagi ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, ucapan yang secara nah tidak langsung itu mengandung ta'an, celaan kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, kepada guru-gurunya. Di antara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, disebutkan Syekh Muhammad Bazumul hafizahullah taala, ya, ada ucapan yang sebetulnya mengandung ta'an kepada seorang alim adalah ucapan orang asyih al-alim yu'athir alaihi asyabab hawlah, ya, orang alim tersebut, atau mungkin di kalau kapasitas kita mungkin ustaz tersebut, guru tersebut, syekh tersebut sudah dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Nah, asyih yu'athir alaih asyabab hawlah, kata Syekh Muhammad Bazumul hafizahullah ta'ala. Ini ucapan pernah saya dengar terkait dengan Syekh bin Baz rahimahullah, terkait dengan Syekh Albani rahimahullah. Ketika keluar ucapan Syekh bin Baz, Syekh Albani, muncul ucapan asyih yu'athir alaih asyabab hawlah. Iya, ini khana fil rahiman rahimakumullah. Secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar adalah ta'an. Ini kata beliau, ucapan yang batil min wujuh. Yang pertama, ucapan ini ucapan ta'an, celaan kepada syih, kepada alim yang sedang dia tuju. Kenapa demikian? Karena al-asl bila alim itu dhabit, iya, dia seorang yang dhabit, al-adl dhabit, tidak mungkin dia menghukumi sesuatu, berkata sesuatu kecuali dengan dasar yang ilmiah. Nah, ketika dia bilang bahwasanya asy-syai yu'athir alaihi asy-syabab haulah, ini sama dengan dia menuduh bahwasanya syai itu yakbudu talqin, dia mulaqqat, dia nam bisa nerima siapapun yang datang, atau lebih dengan mungkin sebagian dengan pakai bahasa, siapa yang datang duluan itu yang diterima. Nah, dan at-talqin itu madmum, seperti yang sering kita sampaikan. Syekh Muqbil rahimahullah menyatakan al-mulaqqin wal-mulaqqan da'ifan. Ya, seorang yang menalqin dan ditalqin itu da'if, dua-duanya. Ya, ketika seorang ditanya tidak tahu, kemudian orang sampingnya bilang, hasil bisikan, kemudian terpengaruh, hanya jawab sesuai dengan talqinnya. Yang kata Syekh Muqbil rahimahullah, al-mulaqqin wal-mulaqqan da'ifan. Ya, ketika dia bilang bahwasanya syekh itu apa namanya nerima setiap yang datang, ya, yakbalu talqin, gampang dipengaruhi, ini ta'an kepada guru tersebut, kepada syekh tersebut. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang munafiqin di dalam surat At-Taubah, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَمِنْهُمْ, di antara mereka orang-orang munafiqin, ada yang alladzina, ada orang-orang yang yu'dhuna an-nabi, yu'dhuna an-nabi, menyakiti Nabi. Wa yaqulun, mereka berkata, huwa udhun, Nabi itu udhun. Udhun yani, maksud mereka ini tadi, udhunun yani dengar setiap omongan orang. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum mukminin untuk berbuat seperti orang munafikin, menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya udhun. Udhun maksudnya orang munafikin adalah tadi, iya, menerima apa yang datang, menerima setiap orang yang berkata apa. Nah, ini udhun. Kata Syekh Muhammad Bazum al-Hafidhahullahu ta'ala, wal ulama warasatul anbiya, sebagaimana nabi, tidak boleh seorang mukmin berkata demikian terhadap nabi seperti perbuatan orang-orang munafikin yang menyatakan nabi itu udhun, ya, gampang dengar, kemudian mengucapkan seperti yang diucapkan oleh orang yang menyampaikan kepadanya. Demikian juga tidak boleh berkata demikian kepada para ulama, karena para ulama adalah warasatul anbiya. Yang ketiga, khawatirullah rahimah narahimukumullah, ahlul batil, ahlul ahwa, mereka menggunakan kalimat-kalimat seperti ini untuk membentengi, memagari tokoh-tokoh mereka. Ketika Syekh bin Baz rahimahullah misalnya takallam ala fulan, atau Syekh al-Bani rahimahullah bicara tentang fulan, atau kelompok fulan, ya, dengan entengnya untuk menolak ucapan ulama, untuk membela kelompok fulaniyah dengan menyatakan, oh Syekh itu kan sudah dipengaruhi orang-orang sekitarnya. Iya. Yang keempat, ucapan seperti ini, khawani fil rahim wa rahimukumullah, kata Syekh Muhammad Bazum al-Hafidhahullah ta'ala, menyebabkan in'idam as-siqah at-tullab tishayih, ya, menyebabkan hilangnya ketiqahan, rasa percaya tullab, para talabatul ilmi kepada Syekhnya. Ya, karena setiap ada ucapan, nah, dia akan ada kepengaruhan yang lain, sehingga hilang ketiqahan kepada ucapan-ucapan Syekhnya. Nah, dan yang kelima, lebih dari itu bahkan akan menyebabkan hilangnya mahabah al-alim, kewibawaan seorang alim di hadapan para talabatul ilmi. Ya, dengan ucapan seperti ini menghilangkan kewibawaan para ulama, kewibawaan seorang alim di hadapan para talabatul ilmi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Fadhlu barakallahu fikum.